Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wal isrun ta makalah kang kaping 24 ya. Iku an Muhammad bin Ahmad saking Muhammad bin Ahmad rahimahullahu taala fi qaulillahi taala wa sayyita wa hasura wa nabiyya minas salihin. Sifate Nabi Yahya niku wa sayyidan dan khalid dadi sayyid. Sayyid iku tuan, tuan niku sing ngalahno, sing ora tunduk. Di sifat Nabi Yahya niku wa sayyidan lan dadi sayyid. Sayyid itu maknane tuan, tuan niku maknane iku atasan. Atasan maknane mboten apa? Tunduk. Eling-eling wa sayyidan maknane tuan, mboten tunduk. Wa hasuran lan hasur. Hasur iku ora dewe grenjet ambek wong wedok. Layar gobu tegese ora seneng sapa Nabi Yahya fin nisa ing dalem wong wedok. Lali adzin ora krono apes, ora krono impoten, ora krono apes, ben liman isyahat bati balik krono ngalang-ngalangi syahwati. Beliau bisa mengekang syahwatnya fakot halib loko. Wa nabiyan dan Nabi Yahya ya dadi nabi minas sholihin saking kategori wong sing soleh-soleh. Kala dawuh sapa Syekh Muhammad, ay Syekh Muhammad bin Ahmad wa. Niki latihan latihan ngalim tafsir songko lafadz mufradat terus ada beberapa ahli tafsir sing saking ulama riyin niku nafsiri Quran liwat napa mufradat napa mufradat itu kalimat per kalimat dadi boten ngenteni per susunan kata tapi per napa kata dawe saya Muhammad bin Ahmad dakaro nyebut sapa Allah taala sapa Allah taala nyebut Sayyidana Yahya ing sayyid kita tuan kita supane Yahya disebut sayyidan ing kata sayyid atau berstatus sayyid padahal bahwa Khalil Yahya iku abduhu hakikate mukane Allah kok iso Allah iku sing pangeran kok nyebut Yahya napa sayyid padahal hakikate Yahya namung abduhu kawulane lha niku mergo ngeten li annahu krana satemene Nabi Yahya iku kana iku menang ana sapa Yahya ghaliban iku menang cara iki kuna maknane mungal maknane menang ala arbaati asya'e ngatasé papat pira-pira perkara siji alal hawa menang ngalahno hawa nafsu anak kowe kan gak tuan ning hawa nafsu tapi buruhe hawa nafsu nganti go BPKB ngalur ngidul iku mergo diburuhno napa hawa nafsu nganti amen delok WA terus ya diburuhno hawa nafsu nganti ro berita artis sing ro diboging iku berarti kowe iku uripmu diburuhno napa. Jadi kowe gak sayyid blas apa? Jadi darani sayyid itu tuan, tuan itu gak terkalah kan. Jadi hawa nafsu kalah, setan kalah, lisanem kalah, sifat apa saja yang buruk kalah. Itu berarti kowe jadi tuan di diri kamu sendiri. Mulane Nabi nate dawuh, ya Rasulullah, ketika Nabi kan dawuh ngaten, ndak ada seseorang kecuali dikalahkan atau digoda oleh setan. Wala anta ya Rasulullah juga engkau ndak selamat dari setan. Tapi Nabi lucu. Yo aku yo digodho setan tapi wis tak takono. Dene wis Islam ning arepku. Wis Islam wis nyerah napa? Nyerah. Nane setane kula bareng ngukuru, setane mlemu yakin wis aku yakin. Dituruti terus dadi napa? Lemu, nak lemu tambah kuat, tambah kalah. Dike jeneng kabduh tapi terusno dhewe iku. Alal hawa. Dadi sing diarani sayyid ya niki kula crito njenengan kudu syukur ngaji kula niku kudu syukur. Dadi di antara teori tafsir iku maknani mufradat. Napa maknani mufradat? Mufradat itu kata per kata. Dadi wong Allah iku pangeran kok darani Yahya niku sayyid. Padahal sayyid maknane atasan. Terus ngatasi sapa? Wong gak mungkin ngatasi pangeran. Dadi Allah nyebut Yahya sayyid mergo ngatasi hawa nafsu, iso ngatasi selerane setan, nafsune setan. Kowe ra ngarah dipanggil Allah sayyid. Kowe paling panggilane ya Abdad Dirham. Wa ya Abdal Mar'ah, no? Lane Nabi nate duka teng sahabat Ta'isa Abdud Dinar wa Ta'isa Abdud Dirham. Celaka banget wong kok kawulane dhuwit. Apa meneh kawulane nglamun tambah elek meneh. Wong kawulane dhuwit sing riyel wae elek meneh kawulane khayal tambah napa? Elek. Ora wong sugih medhit, muga aku sing sugih anger wong tak sedekahi. Muga aku sing presiden Indonesia tuntas. Tuntas apa? Iku malah kawulane khayal apa? Ora ana donya problem tak iku sombong. Donya digawe liyab luwakum ayukum ahsanu. Wong tau ditunggoni Nabi Muhammad ape-ape wong donya di masalah, di mau tunggoni wong-wong iku ya tetep ana masalah aneh-aneh wae. Apa meneh penggemar kalau presiden pilihan saya pasti Indonesia gak masalah, ora tau ngaji yakin ora tau ngaji. Lah tau ditunggoni kekasihe pangeran wae akeh. Masalah kok trimo ditunggoni balamu iku. Masalah iku wis pakete wae. Dunyo, wes aku rasa mimpin saya Indonesia, mimpin Mustafa Toil, jajal, wow sumpek. Misalnya jaluk suwargo yang lama, jaluk sing paling dura pura Kanjeng Nabi, mana mungkin pangeran ikhlas, Nabi ini disaingi Mustafa, ora ikhlas, oh, ora ikhlas. Jaluk suwargo ndek ndek nera gelem, Imam Musola jaluk suwargo ndek, angel, apa, mimpin uang itu. Bok nang rokok ora gelem, padahal pantes. Yo tetep. Padahal pantes. Apa yo tetep. Mulane ngaji ki wong ben ngaji. Kula nu termasuk kagum mek kitab. Saya bisa alim tafsir seperti ini nggih barokah kitab yang di luar tafsir juga. Saya ulang lagi barokahnya kitab yang di luar tafsir juga. Tafsir itu kalau ngarang tafsir itu terlalu profesional sehingga kadang lupa hal-hal yang mestinya terkait lafaz. Beda nak sampai ngaji kados kitab ngeten iki. Jadi memang ya manusia itu tidak ada yang sempurna. Saya sering tahu makna tafsir justru dari kitab tasawuf, dari kitab luhut. Karena tadi, kayak ini kan enggak kitab tafsir apa? Enggak kitab apa? Tafsir. Tapi beliau tahu kenapa Yahya dikatakan Sayyid. Ini kan paradok. Karena yang mengatakan Allah, sementara Allah hakikatnya adalah Sayyidu Yahya. Yahya hanya Abdullah. Oh dikatakan Sayyid itu tuan. Tuan itu maknanya mengelola. Mengelola hawa nafsu, menaklukkan hawa nafsu. Kalau kamu kan dikelola nafsu, berarti kowe ku tuan tak budak, budak setan, budak nafsu, budak khayal. Wong turu bek ngaji menang turu, ya budak turu. Anak ceblok je wa, nanti budak wa. Soalnya wahkada terus no. Wes antumus sayyidun utawa iku antu apa? Sadat utawa budak? Budak wa, kau apa? Tapi budak Allah apa-apa budak napa nafsu. Jadi li'annahu Nabi Yahya kok darani Sayyid mergo kana ghaliban ala arbati asya. Dia bisa mengalahkan empat hal ini. Alal hawa ngalahno hawa nafsu wa ala iblis iso ngalahno napa iblis. Wa ala lisan iso ngalahno lisan. Lisan niku kalahno Kang. Dadi ora oleh ngekeki harapan lebih wek. Di presiden iki ora oleh Kang. Yes tetep lumayan nek di presidene wong apik lumayan ngono. Nek setuntas masalah ya akhirat iku. Dunyo ya ora iso selesai. Wong tau dipimpin Nabi ana munafik ana wong kafir. Ya mergo dunyo iku sing gone napa? Masalah. Wis biasa wae ana masalah diselesaikno nek iso nek ora wis ben ngono. Kok repot apa? Kok repot. Mbarnoro wis. Alal hawa ya dipimpin pantes-pantes kalau kulau ini pantes-pantes mulang terus dadan oke pinter ya angin biasa wae lumayan sangka raro jadi roh sangka rondok tapi serau sambisi teman-teman mari kecewa mari lho alal hawa yang ngatasi ngalahno hawa nafsu wala iblis lan ngalahno iblis wala lisani lan ngalahno lisan wala hodobi lan ngalahno yang ngatasi sifat hodobi ya jadi melani Nabi nanti dawuh Ta'isa Abdud Dirham Ta'isa Abdud Dinar jadi pernah Nabi ngandani seorang sahabat. Yang sering pertimbangannya itu uang di sana ini Nabi Ta'isa Abdud Dirham, Ta'isa Abdud Dinar. Malah nak ning kitab-kitab Imam Ghazali luweh parah meneh. Dan saya percaya riwayat itu. Nabi nate ngendikan abghadu ilahin ubida fil ardi niku hawa nafsi. Niku dewe pangeran, dewe Kanjeng Nabi abghadu ilahin apa? Abghadu ilahin sing ubida fil ardi niku hawa nafsi elek-eleke pangeran sing disembah manusa ning donya yo napa hawa nafsu. Kok ndak gimana coba? Kita nak nuruti hawa nafsu kebaikan rival kita sampai ndak tahu. Kebaikan rival kita itu sampai kita ndak tahu. Ketika Allah yang pangeran saja fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tapi kita baru kompetisi pilpres, pileg saja kebaikan lawan sudah ndak tahu. Itu mesti nafsu, tak jamin itu nafsu. ora kok mungkin wis tak jamin 100% itu nafsu. Wong aku ora apike Mustofa. Ora gampang lho jigoten ngaji kok ngarep ngrungokno mesti ambisine ya mulang. Tapi dek ini iso ngalahno nafsune ambisi terus gelem diulang, paham nggih? Kula kadang ngrasa takabur wong kok mulang Mustofa, jangan-jangan saya suul adab. Lha kula siap dijajal dek ini mulang aku ya siap. Tapi sing ra ikhlas kan luwe akeh. Oh, ana demo nasional yakin. Jadi ndak gampang, Kang. Makanya zaman Nabi Sugeng itu kalau didik sahabat itu sampai nyuwun sewu pernah ada satu dialek sahabat yang nyuwun sewu orang rendahan, cara dohir orang rendahan digojlok mbek sahabat sing papan atas. Ketika digojlok terus Nabi duka sampai ngendikan innaka umruun fika jahiliyatun. Kamu kalau masih sering menyepelekan sahabat ini karena miskin kamu itu ada jahiliyahnya. Itu sahabat yang tadi menyepelekan itu saya fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'aha. Demi Tuhan saya tidak akan mengangkat kepala saya sehingga kamu menginjaknya. Itu di depan Nabi. Dan dia terlentang terus sampai orang yang dihina itu mau menginjak. Saking hatman apa pada hawa apa nafsunya. Jadi keangkuhannya untuk dihilangkan sampai dia siap diinjak apa kepalanya dan sumpah fawawah la arfa'an narokobati hatta tato'aha. Saya tidak akan mengangkat rokobah itu ya, wilayah seputar kepala sampai engkau yang menginjak. Akhirnya diinjak sama sahabat yang dihina tadi baru dia. Jadi dulu orang hadmu nafsi itu sampai seperti itu. Dan itu disebut Tuhan. Karena hakikatnya sama, kita tunduk sama Allah kan karena kita nurut. Nurut itu karena kalah. Saya ulang lagi ya, kita tunduk sama Allah nurut. Nurut itu karena kalah. Sekarang gue tunduk sama nafsu berarti karena kalah. Berarti kau yang menuhankan hawa nafsu. Makanya bisa saja orang-orang seperti ini nyuwun sewu digiring ning pangeran itu dalam keadaan syirik. Padahal nek wis syirik kudu dosa sing enggak bisa dimaafkan. Itu cara ilmu-ilmu tasawuf. Dan ini sah secara ilmu. Mergo ana ayat ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah Muhammad kamu bisa berpendapat ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Wis ra iso. Kanjeng Nabi sing kekasih pangeran ora iso mimpin wong sing ndadekno hawa nafsu sebagai pangerane. Wangel kan. Kakean argumentasi. Ya coba guru-guru sing top saiki, ngentrukno alumni nek kon milih pilpres wae kangelan. Mergo wah Pak guru terlalu lugu, ora roh infone. Wong wis do keminter kabeh. Itu paling bahaya dalam ilmu tasawuf. Sampai ana dan itu sah ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Apakah kamu Muhammad kowe ngadepi ara'aita itu cara bahasa Jawa piye kowe carane ngadepi wong sing ndadekno hawa nafsune sebagai pangerane? Ittakhadha ilahahu hawa. Artinya gini loh, selama ini kan kita gampang nuduh orang lain syirik. Ya oke lah kalau syirik resmi ya tentu yang mengatakan Tuhan itu tiga, nyembah watu, nyembah itu syirik resmi. Ada KTP-nya, ada sertifikatnya, itu syirik-syirik yang resmi ya. Tapi syirik tidak resmi sebetulnya sering kita lakukan ya tadi. Ngaji baik golek duit, abadi. Wah itu kan, wah itu makanya syirik seperti ini jenis syirik khofi, syirik yang banget apa? Samar. Tapi sebetulnya manusia itu yang ngerti nara samar, tapi yang dilotok. Lho kula nganti sakniki sering njuk sepuro bojo kula bukan karena saya ino iku mboten karena tadi justru ketika saya menang harus ada hatmun nafsi, nafsu kita harus kita kalahkan. Meskipun istri saya juga sering minta maaf saya karena tadi ini bukan urusan sok bijak tuh ndak. Kula biasa njuk sepuro anak kula Hasan nggih biasa kula. Bapak maafin ya tadi janji ndak itu. Karena apa? Ini hatmun nafsi apa? Hatmun nafsi mengalahkan apa? Hawa nafsu. Kanjeng Nabi ini biasa. Kanjeng Nabi bahkan kalau nyuwun sewu ketrucut gojlok sahabat, kemudian sahabat itu gelo, wong sahabat itu akeh. Itu Nabi sampai ndonga nangis, ya Allah, kalau saya ngelakno dekne, semoga itu menjadikan kafarah dia. Semoga itu menjadi apa? Ya masyhur itu kan ditarik-tarik itu. Nabi itu pertama datang ke Madinah, setiap orang itu punya nama dua. Misalnya kok Mustofa, ini orang yang Mustofa, ngundang jenggot, ada yang ngundang sapa jenengmu dhisik iku? Budiono. Sugianto wae sapa? Dene jenenge artis dhisik gaul. Nama dulu milenial terus dibaptis. Nah, ternyata panggilan lakopnya itu sahabat tadi benci. Tapi itu sudah jadi tren di Medina, setiap orang punya dua nama. Lah Nabi karena nyun sewu ngikuti tren, adalah secara Jawa ikut-ikutan karena Nabi pertama kali rawuh teng budi Medina. Terus ada sahabat yang mengingatkan innahu yakrahu ismahu. Kalau dipanggil itu orangnya enggak seneng ya Rasulullah. Nabi langsung minta maaf dan melafadzkan satu doa yang saya hafal sampai sekarang. Allahumma fa'ayil muslimina adetuhu aw sababtuhu aw syatamtuhu faj'al dhalika kafaro tawazakatau wa tuhuro. Ya Allah, setiap orang muslim siapa saja yang pernah saya sakiti, yang pernah saya lukai, maka itu jadikan kafar. Kita tidak melukai orang itu bangga karena kita kayak punya otoritas kayak Tuhan, orang lain salah kita pasti benar. Itu jenis abdul nafsi, di sini disebut abdul ghadab, apa? Abdul ghadab. Nah sebetulnya kalau pilpres ini orang kayak saya semua itu kan normal. Jadi oh ya sudah, ngakui kebaikan lawan, saling puji, gak apa-apa. Sehingga pilpres ini gak seru. Terus baru cukup-cukup di presiden nanya, wah itu sebal datun toi batun waruk bergobor. Orang wis hoax fitnah, gak jelas. Sakya ini melok. Itu kan parah. Loh kalau baik jenengan ketakau nih api sampean. Sampai kalau sewantung beri gila. Sampai narap percaya takoi pangeran. Kenapa saya ngaji seneng yang satu derajat gini? Sebenarnya saya bisa aja minta kursi lungguh ning dhuwure sing sirahe Mustofa pas sak sikilku iso ae. Tapi kula paling gak dieling-elingan mbek pangeran Gusti, saya ini sopan sama yang belajar. Bukti napa, Pak? Saya yang sowan ke Jogja, bukan mereka yang sowan ke saya. Dieling-elingan aku cek sopan. Nunggu ge sederajat. Lho soal takdir aku sing mulai itu takdir. Sajane iso ae dijajal aku sing ngaji gak apa-apa. Nake wani. Nara wani tak somasi. Iblis mulang iki. Lah keliru kabeh bacane. Jadi Nabi itu sampai seperti itu. Bahkan Nabi itu sering dahar iku ning lawang ning jaba omah. Saking kepingine tawadhu. Dan Nabi gak pernah dahar yang misalnya di kursi apa. Sampai dinyek mbek sahabat sing ya orang lah orang yang biasa mulia. Jarine Nabi kok mangan koyo budak. Bukankah saya budak terbaik? Malah Nabi bangga, diarani budak itu bangga. Bukankah saya ini budak terbaik? Dan Nabi kalau mangan itu rapati priyayi. Kaya khas wong awam. Jadi berdahar itu drijine dikelmuti. Terus tisune itu nganggu apa? Dengkule apa nganggu apa? Sak-sak itu apa? Ngisori dengkule apa? Bahasa Arab itu sak apa? Apa? Kental ya? Wah itu cara kue sekiai isin tora. Ayo jawab. Sini kini, saya juban-juban, ayo jawab. Kowe coba diundang bupati terus mangan mbok klamuti drijimu. Isin gak? Ayo jawab. Oh, isin gak? Ning riwayat-riwayat hadis Nabi kalau dahar seperti apa? Oh, isin gak sak Mustofa isin ki RT padahal. Mbok darani gedung sangan koyo ora tahu mangan mesti kakean perhitungan. Malah bebo warak barang nek diundang bupati mangan swidi. Kaya deh. Tapi bariku juga berkat berdoa. Jadi Nabi itu saking inginnya melatih tawadhu itu dalam banyak hal kayak orang awam. Belanja sendiri di pasar, ketika istrinya bawa ya enggak boleh, sahabat memaksa bawa ya enggak boleh. Nabi masyhur ngendikan sahibul haqqi ahaqqu ayyahmilahu. Sebagai riwayat sahibul mata ahaqqu ayyahmilahu. Sing dhewe barang pantes sing gowo. Belanja sendiri Nabi di pasar. Kiai saiki coba nih isin blojo ning pasar. Kadang belanja orang-orang juga gratisan. Terus gak iku gak akhlake Nabi blas. Akhlake rojo. Makanya saya sampai sekarang tiap 2 minggu pas minggu mesti teset teng pasar. Mbek anak-anak kula selain niat hiburan wis dadi wong awam penak. Kula keceluk ketop biasa teng pasar. Biasa bisu-bisuan mbek kanca-kanca kuwi biasa santai wae. Giling-gilingan nak kita awam napa. Tapi kaya jeniro aku takobal wa minamikum takobal ya kare. Dan itu unik. Uniknya tadi, Nabi itu kan orang hebat. Mestinya orang hebat itu kan disifati Allah dengan sifat-sifat yang super hebat. Tapi kadang enggak juga. Kadang ya. Tentu Nabi hebat itu karuan. Tapi kadang Allah nyifati Nabi ini, wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yakuluna ta'ama wa yamsyuna fil aswaq. Muhammad aku ngutus kabeh nabiku ya mangan ya mlaku-mlaku ning pasar piye saja. Kiai sekarang mana siap baca ayat itu? Bangkune ra di santri tapi blonjoh dhewe. Allah itu pernah nyifati nabinya dengan sifat yang sangat-sangat sederhana. Saya tidak mengutus seorang rasul kecuali mangan ya koyo umume wong, wayam sunah fil aswaq dan jalan-jalan di kasar. Berarti Nabi itu kayak orang awam dalam perilaku, dalam hal. Tapi nak sholat luar biasa, mulang luar biasa, tapi nak duniawi biasa gak wong awam. Mulai bojo ngamuk ya biasa, kepengen sarapan jebule rung disediakno ya biasa. Dan Nabi ngresponnya ya, apa Aisyah enggak ada yang saya pakai mangan sarapan. Mboten enten ya Rasul. Idzan asumi saku tak poso. Ya santai aja rileks. Kowe ta nyanyi. Gak ngregani wong lanang. Lah kok padha rego. Ora ono nabi kelakuane koyo kowe niku ora ono. Mulane kira dadi nabi, dadi kiai wae ora. Dadi nabi itu luar biasa. Terus nabi ku ya rileks. Misale wis niat poso, poso sunat lah syaratnya, syaratnya poso sunat. Wis niat poso, jebule jam 8 iku Aisyah masak enak utawa garwane sapa. Ya Rasulullah, saya punya masakan kesukaan Anda. So, idzan uftir, ya sudah aku rasido poso. Ya rileks e ora kok sok religius, istiqomah dalail. Ini ora ono nabi ngene ku ya ora ono. Wae muka ya muka santai wae. Tapi aku ora ngajari ke muka. Wes usah kriminal-kriminal ini. Diajari milih sing untungno. Aku wis ora kelakuan-kelakuan abdun nafsi wa abdul hawa kan kabeh iki. Iki sing abduh tenan piro? Piro-piro sing abduh tenan? Piro? Ono ngaco yo. Tak jak mlebu swarga. Nah, dengan tahu seperti ini justru hebat ketika Allah nyifati kekasih subhanalladzi asra bi abdihi. Kowe ora iso muni ngene. Lah aku ora abduh, kabeh wong ora abduh. Jare sapa kowe? Abdu, abdu tenan ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mang kowe ya Abdul Hawa, Abdul Nafsi, Abdul Khayal, Abdul Pilpres, Abdul Pilek, Abdul apa meneh? Abdul WA, Abdul. Kowe saiki ngene, kowe nak pas main WA kowe eling salat apa pas salat eling WA? Iki ngono jawabane. Ayo jawab sitok-sitok. Ayo jawab sitok-sitok. Kowe misale ATM ketelen mesin, pas salat eling ATM apa pas ketelen mergo demi salat? Jadi pas ngebono ATM, ono Allahu Akbar langsung melayu. Apa pas Allahu Akbar elingiku? Jawab ya jawab. Yo saking takwam pangeran, ngebono ATM wis mlebu. Yo urung mbok nek no pine Allahu Akbar langsung ndredeg nangis melayu ning masjid. Lali nak ATM wis mlebu. Ono sing tau ngono, ayo tak jam bus warga saiki. Apa? Apa wis ana adzan antrimu nomor 3 wis ngerti komat tetep antri. Jawab aja. Tetep antri iku berarti Abdul ATM ta Abdul apa? Ayo jawab. Sing jenggoten khusuk lah Mas, Mas. Nek sing ora khusuk karoan Mas, sing kowe-kowe Mas. Apa kowe misale ATM mbok lebokno sono adzan iku tetep mbok terusno apa melayu? Nanti terus. Zaman sahabat ora ono ngene kuwi. Zaman sahabat itu sampai transaksi wae wa darul baidan utiali salati yaumil jumati fasau ila dzikrile wa darul ba. Darul ba maknane tinggalkan transaksi. ATM termasuk transaksi enggak? Transaksi. Tapi saya juga enggak ngajarkan ATM mbok tinggal itu satu-satunya asetem ya ora ngajar ngono. Tapi kan iso di cancel sakjane paham ya? Rata-rata mbok cancel mbok tokno apa mbok terusno kira-kira? Kabeh sak sing aja ngono kabeh kelakuane. Subhanallah, tak ulang pirang tahun pancet. Gak ada perkembangan, Bre. Ya tetap jupuk, piye-piye kok tadi ulmal loh. Tapi aja terusno. Ben guling-gilingan orang lakoni araita manitta khuda ilahahu hawa. Mulane Nabi nate dawuh, abghadu ilahin ubida fil ardi iku hawan nafsi. Elek-eleke pangeran. Ya tadi logikanya tadi diarani pangeran mergo top top itu kita tundui. Tentu pangeran Allah itu hakikat. Saya ulang lagi, tentu pangeran Allah itu hakikat. Tapi kita tuhankan itu kan subjektivitas kita. Saya ulang lagi, Allah pangeran itu hakikat. Hakikat objektif. Allah pangeran itu hakikat objektif. Tapi perilaku kita menghadapi Allah itu kan subjektif kita. Subjektif kita adalah kalau Allah yang paling top, ya kita tunduk sama Allah, mengabaikan yang lain. Ternyata enggak. Allah manggil sholat, kita demi ATM, demi duniawi, kita ngalahkan Allah, memenangkan uang misalnya. Nah seperti ini tuh kamu menuhankan Allah, menuhankan ATM. Nah makanya disebut abghadu ilahin. Kamu menuhankan gitu. Lah kok terus kayak protes, ya mungkin, kok sak goblok-goblok ke uang mengerakno duit ATM. Bocah ngaji rahatam ini. Saya ulang lagi ya, logika menuhankan kan beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan tentu Allah ya, kita sepakat. Dan itu absolut. Tapi menuhankan itu subjektivitas kita. Paham ya? Saat Anda mengalahkan Allah demi hal duniawi, berarti kamu menuhankan duniawi. Lakon-lakonan mesti ngono to kira. Lho kula niku bolak-balik lho ngeneng bojo nganti rong dina telung dina, tapi anggere piyambake mun salat utawi terus deres Quran nangis tenan. Ya Allah, masa saya ngeneng orang sing sujud teng jenengan, cek sombong iki kula. Saya dengan Hasan tuh anak saya, kadang kula gelo apa perkara apa, kadang ngepen ngeneng tapi bareng roh sujud. Gusti cek angkuwe kula wong kok ngeneng wong sujud. Kula sajane bolak-balik pengen ngeneng sampean, tapi nek eling jamaah maghrib sudah sujud. Waduh. Wong kok ngeneng wong sujud. Mbok sujud te piye yo ora roh tapi wong luar biasa wong sujud tuh. Pangeran sing pangeran wae ngelem wong sujud, tarahum rukaan sujudan. Wong pangerane ngapresiasi wong sujud. Ora ana ning Quran ngapresiasi wong sing aktif ning pemilu, ora ana. Pokoke melok gak golput ngene cukup, ora usah aktif-aktif banget. Karo dene ke dinurani lha opo mbok komunikasine mbok jurkam-jurkam. Kerke milih presiden sapa mbok cocoki, kowe wanita tanggung jawab ngarepe pangeran, ya wis titik. Bayangane tanggung jawab ning ngarepe pangeran usuk ben takokane sing takok pangeran. Lima ada takhtaru hada, walam takhtar hada. Terus ke jawab piye? Li annahu kada. Kada-kada bahmu pangeran ora kena bodho ni. Sekali-kali oleh pangeran to, senengane kok anut berita ning anut pangeran, hukumnya pangeran. Tak baleni malih. Jadi ini harus kita latih. Sehingga saya berkali-kali matur nuwun be ulama-ulama. Kowe nek kepen alim tafsir tenan, kowe aja muk sinau tafsir, sinau liyane. Kadang di luar kitab tafsir ada mutiara tafsir gak kata ini. Kenapa Yahya yang Abdullah dikatakan oleh Allah Sayyid? Kan gak masuk akal, no? Karena Sayyid maknane tuan, tuan tuh gak terkalahkan. Karena Yahya tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Nah, kalau orang terkalahkan dengan hawa nafsu berarti namanya tidak tuan tapi budak. Jadi kowe kudune pemeran susana ning film budak setan niku. Nyatane iku ya kalah mbek napa? Setan. Kula sering ndelok film budak setan, ngiling-ngilingan. Nah, kelakuane kowe cara ketok ya ngono iku. Sofyan Asauri dadi wali rumangsamu terus sering wiridan mboten biasa dene wirid. Sofyan Asauri senengane ngaji kados kula, senengane nggih ngaji. Dene dadi wali gara-gara nak duhur kan misalnya jam 12. Dene setengah 12 nang kono. Misalnya asar jam 3 ya dene jam 3 kurang 5 menit nang kono. Dia 40 tahun belum pernah datang ke masjid sebelum adzan, pasti sebelum adzan. Ditakoi. Ya dene mepet ae pas ana dene wong alim. Wong alim ngene khasis ngene kula ora kuat wiridan suwi-suwi, wis mesti tak jamin. Ditakoi, kenapa Anda begitu? Aku iku isin mbek pangeran. La aku nukal abdis koyo budak sing elek, marane ngenteni diceluk. Lho kira nemen elek, kuwi budak sing buyut elek. Misalnya aku dadi candaleme mbahmu, terus ngerti nak jam 8 misalnya yai ku juk gekno kopi misale. Terus rono tetep ae ngenteni diceluk, hak gekno kopi lagi rono. Nak ora ya ora. Iku celek ta cabe. Gak jawab. Celek. Wis ngerti nak ya mono pangeran manggil khaya ala salat, tetep ae ngenteni diceluk. Lah ya jare suwana sore dur, nak aku iku mau dadi budak celek. Moro wae kok ngenteni dicelok, nah budak sing apik setembe ngono maksudnya, paham ya? Tapi gue sudah diwali. Kira tau tuh mikir ngono, mergo ora wali. Dadi wong nara wali gue lala ora mikir ngono. Sesuk ya mulai ya, wani. Tapi tak jamin tetep ora wali, mergo gak inisiatif dhewe. Dadi mau iso tiru-tiru apa? Iku cara wali kopi paste, iku ya ora abot dadi wali ya abot. Wali KW lah. Kan kebaikannya itu tidak dengan idenya apa? Tidak dari idenya sendiri. Lah ya lumayan lah, mantas sababi komen bahwa minum senak ra iso wali ya sebe pokok wali gaya-gayanan lah, supaya lumayan. Jadi Sufyan Ats-Tsauri itu memahami perintah Allah sampai gitu. Makanya tidak ada orang salim Sufyan Ats-Tsauri. Sampai semua ulama sepakat punya madzhab itu ada lima, menambahkan Sufyan Sauri masyur itu di kitab-kitab. Cuma karena dia tidak punya murid-murid yang membukukan madhabnya sehingga mundaris apa hilang. Tapi populer dia enggak bisa tertutupi oleh Imam Syafi'i, Imam Malik. Sampai ngaji Ihya, ngaji kitab apa saja sering ada kata sekolah Sufyan apa? As-Sauri. Dia juga gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik. Dengan Imam Malik aja senior Sufyan Sauri. Masyur itu. Imam Syafi'i sampai salim itu ya termasuk barokahnya ngaji Sufyan Sauri. tapi dia kebetulan ndak, nasibnya kurang baik. Kayak aku lah, nanti murid kue-kue, nanti murid guru apa, muridnya aku gak dokumentasi apa. Nah kue dokumentasi kan mergo ngerekam yakin lalinan terus ngerekam rapanya. Jadi dokumen ini atumu aku mergo yakin lalinan. Karena di sini orang murid kue salim, jadi ngerekam aku dinggo taduin apa. Imam Syafi'i kan di murid papat. Aku udah di Imam Syafi'i nang ngarah Syafi'i. Ya jenenge Muzani, sing kaul jadil lah entek kaul jadil. Muzani, Robi, nggih, terus Muzani, Robi, Buaiti. Terus terus wonten murid sing zaman riyen Ahmad bin Hambal, tapi niki boten boten terhitung. Karena akhirnya Ahmad bin Hambal itu mustaqil punya madhab apa? Sendiri. Disebut madhab napa? Hambali. Itu kalau Imam Syafi'i ngaji itu ditulis sama Imam Muzani, Imam Buaiti, Imam Robi itu. Sehingga kalau ulama setelah itu mengutip madhab Syafi'i itu redaksinya Qola fil Buaiti. Buaiti itu nama orang. Tapi kalau mengutip madhab Syafi'i itu Qola fil Buaiti. Karena Imam Syafi'i ngendikan yang mendokumen Buaiti. Sehingga disebut Qola fil Buaiti. Dan Imam Syafi'i nak ngendikan itu aneh. Wong alim ya ana aneh. Jadi kadang sesuatu yang serius ngendikane ku la bak sabihi la arobi baksan mbah aku ora roh ya ora apa-apa. Muridnya terus debat, maksudnya ora apa-apa iku piye, cara kowe nak ngomong kan gak debat kan gak paham, dadi ora debat, dadi ora paham ya barokah mari ora debat. Jadi misalnya Imam Syafi'i ditakoki ngene, jaya iki misale dadi Imam Muzani tak takoki, Imam Syafi'i ngendikan ngene, iki kisah nyata. Sing darane najis ku piye Mas? Misalnya taek kan najis ya, uyoh najis. Kemudian misalnya ono abem tak jajan kena uyoh, itu najis terang. Tak najis, itu yakin, yakin. Nah, itu definisi apa hukumnya pangeran? Nah, itu semua muridnya itu bingung. Apa sih muni? Definisi bah, kita muri. Boten hukumnya pangeran. Ternyata Imam Syafi'i bener, orang bener kowe cung sing muni hukume pangeran iku ora definisi, pangeran kok podo definisino. Tapi antara orang alim dengan sandi seperti itu paham, nek kowe kan gak paham. Mergo yo orang alim, dadi wong orang alim wis ora iso diarep-arep paham e. Maksude ngeten, rungokno, awas, engko bar iki insyaallah lumayan. Ya rungokno ya Mas. Misale kowe duwe kertas, kena Uya Mustafa, Mas Uya Mustafa khusyuk lah, najis gak? Najis. Atau mutanajis ya. Mutanajis artinya iso disujani. Sepakat ya? Iku hukum definisi fikih apa hukumnya pangeran? Definisi fikih berarti ki rapati wali. Cara Imam Syafi'i gak cung iku hukumnya pangeran. Ya muridnya semuanya definisi, tapi kan itu bisa digeneralisasikan, bisa dimasifkan angger barang suci kena najis jenenge mutanajis, mestinya itu kan jadi kaidah. Jadi apa? Imam Syafi'i gajlok, orang ngono, cowok gue kurang tahu mikir, orang ngono. Berarti gue yo najis, kaget murid itu, yo kok sakit? Manusia kok Mustafa le, kau apa aja? Mani kan? Mani melewati dalan uyah tora, ayo jawab. Lewat, berarti mani gue najis tak suci. Lah iya, ya terus mulai. Lah nak pancen definisi itu masif, mani yo najis. Barang mutan najis raiso, tuh mau maek campur. Berarti Mustafa itu harus kombinasi mani dan baul. Uyo. Apa itu? Nah, padahal mani hukume suci. Oh, nak ngono suci ben najis hukume pangeran. Cuma ono definisi umum angger kena najis yo melok najis. Kecuali sing cara pangeran gak najis. Contohnya koyok mani koyok dok pitik. Misalnya Pak Hudi ono dok pitik dicekel. Wajib ijek gak nabi sholat, ya orang wajib ijek padahal lebih jelas mesti doke PTU keluar kok dubur berarti ngelewati dalane telek gue orang tau ngaji fikih kok. Jadi kula niku iso ngaji ngeten iki barokah sinau fikih. Kula niku sinau fikih mulai kitab nganti saat ini kula isok mulang sulam taufik, kula hatam takrib kula selalu jumlahi. Niki kula njaluk mencang sulam taufik. Rencana kula pasanan kula maca-maca sulam sapinah. Pokoke kula ngaji fikih terus nganti saiki. Mergo bahaya kan nek sarana sing ngaji fikih ku bahaya. Pemene pengajian tok tambah bahaya, mau wong teko pengajian swarga, ndelok wajah kiai. swarga. Lah misale ora wajib kiai, ora suci, ora halal, ora haram. Terus sampe piye? Sembrono. Lah kudu tetep ora halal apa? Haram sembrono. Lah saiki berarti najis sampe suci hukume pangeran apa ono definisine? Hukume pangeran. Terus kuwi ape ngasalno piye? Jari Imam Syafi'i. Murid itu bayar sing bali lho, jan murid dhisik kuwi wis do ngalim Imam Syafi'i misale elmune 9, murid elmune 7. Ora koyo kowe aku ni ora dhisik kuwi mok kacek sithik ngono ae. Mulane kadang-kadang gurune mati terus muridnya memperklamirkan diri di madhab dhewe mergo kacek sak jengkal, napa? Enggak sampean kan gak iso ngadeg ke madhab dhewe. Gus Pak dhisik maca jalan, Gus Pak kapundhut aku tak maca tafsir Bedowi. Ya jajal lah nak wani. Nak aku pengen diguyu tikus. Terus kowe ngorek tafsir apa? Bedowi. Wah, yo marem sak jane. Nak wani ya. Wani sing ngaji loro iku mbok bayari nak gak gelem bayari ra gelem. Ero gak nae. Lah Imam Syafi'i saking alim ono sing murid sing bantah. Laukanal maniyu fi nafsihi tairun. Kula hafal takbir niku karena memang saya hafalkan. Itu ada di kitab Om. Laukanal maniyu fi nafsihi tairun. Lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Muridnya ya pintar, ono sing bantah. Kalau betul mani itu menurut Allah adalah suci, lakana fi makhrajihi ma yunajjisuhu. Tapi proses keluarnya kan ada sesuatu yang menajiskan mani itu, yaitu harus lewat makhrajul baul. Liwat dalane apa? Oh ya, ya suwi lho, Bos. Misalnya dakar pirang senti. Umumnya pirang senti, Bos. Kayak biasa ngukuri bro, biasa. Lho kaya iki wis inam wa lestasi minal hak lho, barang hak ora usah. Piro-piro Mas, umumnya. Wis kuat berarti liwate ya suwi to. Wis barang cair liwat. Lho lah ya misale ana apem kena Uya Mustofa sret sekian 00, sekian detik wae langsung mutanat. Iku liwate suwi lho, Mas. Mani liwat makhrajul balu pirang detik. Iku pirang senti lho, kok gak ngono ngukur ya, Mas. Dene gayane sok khusuk. Pira sih enake mentolos, pira-pira. Pira sih pirang senti. Lha iku kan uyah ku cair lewat dalane uyah apa mani iku kan cair lewat dalan kira-kira dalane uyah ono sisa-sisa uyah sebab suci ini kan pucuk edok to kira-kira najis to Mas najis tapi ulama ijma nak mani iku suci. Lah ya terus dibantah murid e laukanal maniyu tahiron lakana fi makhrajihi atau fi majrahu mayu najisuhu. Kalau betul mani itu suci tapi proses keluarnya toh ngliwati barang najis. Wah Imam Syafi'i ngamuk, dibantah murid e ngamuk deh. Ya tapi ya seneng roh murid e alim ya seneng tapi ya ngamuk. Ulama modeli dhisik ngono ngamuk terus seneng ya terus. Tapi ngamuk sik menang kalah ngamuk. Tapi ya seneng roh murid e pinter timbang ra iso bantah ngene iki. Perkorotok mau samina watokna mergo ora paham. Imam Syafi'i terus duka masyhur. Ya justru iku nunjukna kudrohe pangeran. Allah iku kudroh ngelola barang suci sangka barang najis. Terus Imam Syafi'i maca ayat iku, wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini farthi wa damil labanan khalisan sa'ighal lisyaribi. Saiki ana susune sapi, ana susune unta. Iku ya dikelola pangeran kok kotoran ambek kok darah. Wong nganti dadi susu, susu ya liwat proses. Ana sing ambek didatekno pangeran susu ya liwat proses najis, ana sing tetep najis rupane uyah. Ya keben menyen pangeran ku soke ora usah kecangkeman. Semurite nggih-nggih ngono nggih. Artinya kan nyata coba sapi ku sapi ku ngelola apa coba? Ono sing tetep uyah, tetep taek, tapi ono sing dadi susu. Ora susune sapi mbok hukumi najis karena pernah bersentuhan dengan barang-barang najis. Kowe kok ora muni ngono? Ya mergo Allah kuwasa. Lah iku sing dadi madzhab ahli sunnah napa? Wal jamaah. Mulane ora usah nganggep Indonesia ku tauhid negara kafir ora usah ngono. Kunane kuno barang apik iku liwat gesekan barang sing rapati bener. Senine urip ya wis ngene iku. Mimbeni farsi wadamin. Kowe kancanan wong fasik malah dadekno atimu apik. Mergo syukur kok kowe rapati fasik. kekancan wong alim kadang mari hasud. Wong kok enake ngono dicucupi dihormati ya ora mesti donya iku kabeh ora. Kadang kekancanan wong fasik syukur mergo kowe luwes oleh timbang dekne. Bareng kekancanan wali dicucupi wong akeh untuk salam templek kowe malah hasud. Donya ora mesti kabeh. Mergo butuh pengelolaan pikiran. Mulane sebut ya mukolibal qulub sabit qalbi ala dinik. Kalau dikonco sing sok suci, nak rawang ayu ku merem-merem, nak rawang elek gak. Tanya be aku, aku malah dosa, aku kiai latihan yang ngene kuwi mrene ngono. Maksud tempi ya, Gus. Lah rumangsamu delok wong elek terus ra dosa, mergo jane nak elek uga nafsu. Nak ayu, nafsu dadi nek merem nak rawang ayu tok, nak rawang elek ora tanya. Saiki wong elek iku cara roh kalimatem. Mbak aku delok kowe ra apa-apa, engke ra nafsu niku gelo ta ora kira-kira. Gelo lah gelo nang wong dosa ta ora. Dosa, jadi aku nak delok wong ayu dosane sawat, nak delok wong elek dosane ngenyek. Jadi podo wae wis bakat dosa, paham ya? Duku lagi nate di kanca kiai, ini kisah nyata. Di kanca kiai ora gelem kancanan Gus, ora gelem kancanan kiai gedhe. Dene tanglet kula, Gus dina nek biasa kancanan Gus-gus gedhe. Kula kan ya akrab ya Gus-gus gedhe. Meskipun mbek rakyat-rakyat ngene ya tambah akrab. Podo akrabe lah kula wis tak anggap kabeh kawulane pangeran. Lah kowe tak kok apa njuk ngandani tak takoki. Nak takok ora tak jawab. Wong kowe tuwa aku cangkeman. Nak njuk ngandani tak kandani. Ndekne anggere suwan aku ya mbek candaleme. Candaleme wis wireng bluthu wis pokoke. Tukang gawano tase kadang ya nak sowan itu tukang gawano gawanane nak sowan aku. Terus nggih niku Gus, pokoke mbek wong cilik terus ben ati kula alus. Alus sapa kowe kancanan wong cilik mergo kena mbok kongkoni, nak kancanan Gus gedhe kan ora wani ngongkon ngono. Jangan-jangan kowe oportunis. Astagfirullah, wis kliwat ta meniko. Jadi kita ini tetap di dosa. Misalnya aku kancanan Mustafa terus, jangan-jangan karena saya punya motivasi Mustafa kena tak kongkon. Nak kancanan Gus Zofur, Gus Kamil ora kena tak kongkon. Lah nek ngono perhitungane kan aku Firaun baru. Misalnya aku mau kancanan Pak Hudi kan tuwek ora kena dikongkon misale. Akhirnya milih kancanan Mustafa wae kena dikongkon. Uang ora usah ngono, kancanan sak ndure ya wani, kancanan sak ngisor ya wani. Karena tadi jebule kancanan wong cilik terus niate memperbudak. Iku ya dosa. Memperbudak ya dosa, hasud ya dosa. Mulane ngelola ati ku ora gampang. Mulane kula sanut takdir mah. Aku ora tau nyeleksi wong buan ngono. Sangger dikirim menawa pangeran kenal wis bintik takdir kenal ora ya wis terus ra pangeran. Makom kula wis ngoten iku muradan wala takun muridan. Jadi ini penting itu jenenge ngaji, mergo donya iku ora mesti. Kadang ke kancanan nyon sewu menteri, menteri ku wong top utawa pejabat, ndadekne kowe hasud. Kancanan wong sing lumpuh ndadekne kowe kepengin ngamal. Berarti ke kancanan wong lumpuh malah kepengin ngamal, kancanan menteri kowe tomah. Apa endi? Apa kancanan wong lumpuh? Mergo kowe duwe inspirasi ngamal, sementara ke kancanan bupati malah kepingine tomah entuk. Saiki mental tomah ambek mental ngamal apa endi? Ngamal. Tapi nek kancanan wong lumpuh terus mau kancanan bupati susu hasud. Hasud ku yo ya. Elek sanu tekdir wae. Ajak buka bersama ya melo, bar mangan wareg mulai. Tapi ora usah toma. Ngomar mulai kok ngene tok. Ya iku yo toma, nek ora kesimpulan. Lho, buka bersama tok to. Nganti takok-takokan mek kiliane. Lah, mau ngene tok, lho pindah. Kelakuan kok dong ngono. Akeh sing kelakuan ngono ning kene. Akeh to. Kok ada sing muni kowe lho aku. Nek sing kok di sepuro pangeran to. Tapi sing jelas kula setuju Imam Syafi'i pangeran ora sambok warahi. Karena tadi ngelola atiku gak gampang. Lho masyhur kowe kancanan nang fase kadang tersentuh bina masyarakat sing fase. Kancanan nang soleh malah kowe kepengin hasud dreng. Masyur, kula gada cerita banyak lah tentang itu. Suatu saat Kiai Hamid Pasuruan itu kan terkenal wali lah. Tentu yang tamu banyak, singaturi ya banyak. Suatu saat ada Kiai yang hasud, kok enak dia terkenal wali, senyalami tembelek akeh terus, sing memberi banyak. Sanad saya mutasil, karena saya diceritani bapak saya. Dan bapak saya itu dekat sekali dengan Pak Hamid. Karena memang beliau masih misanan sama bapak saya. Misanan cer sama bapak saya. Mung saya aja menangi, tapi saya tidak paham. Menangi tapi saya tidak paham. Dulu sama mbah saya itu akrab sekali. Terus orang kiai yang hasud tadi datang ke beliau, mungkin karena beliau muka safah tahu kiai ini hasud. Enak yo iya, jadi wali kowe enak, duwe akeh jadi paham itu malah digocok. Duwe akeh mobilnya Mercy, paham pas itu mobilnya ya Mercy. Zaman itu.

Abu Hanifah mulai ngeper terus Abu Hanifah insaf itu sudah saya katakan tadi, sebenarnya saya mengkiaskan itu kalau darurat. Terus kata Ja'far Shadiq, enggak apa-apa kalau begitu. Enggak apa-apa kalau terpaksa kias ya kias, tapi selagi enggak jangan. Nah, ini juga yang jadi ilmunya Imam Syafi'i, sehingga meskipun kita punya kias masif, kalau barang suci kena najis pasti menjadi najis atau mutanajis, tapi tetap saja kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu. Paham ya? Ya, kita tidak memasukkan mani dalam kaidah itu, tidak memasukkan telur ayam dalam kaidah itu. Ya sakit tuh, misalnya Pak Hudi Pak Mustafa dagangan telur ayam, apa wakbar wujik nggak boleh makan wujik, mereka barnya ke apa? Ndok itu lewat dubur misalnya. Faham? Ya repot kabeh no. Nah tapi ternyata mulai terus masuk lagi itu siapa yang di Mu'in itu contohnya itu Bakarud Diasa. Dulu itu kalau giling apa itu beras, apa itu sedunia beras itu gabah ya. Dulu itu kan enggak ada seleb. Tapi mulai dulu itu ada baling-baling. Sehingga kalau orang giling apa? Gabah itu kan ono sapi. Sing kaya sik ning kuno-kuno giling tebu, giling gabah ra nganggo apa? Sapi utawi apalah unta dimuter napa? Muter. Terus itu jadi menggiling. Lah di sini kan sak dawa-dawane kan paling 2 meter. Lah uyahe sapi yo nguyah yo ngising ambek umbrang-umbrang jam kan yo nguyah ngising. Ya cipratane yo tok. Gabah tok beras mah. Iku ning gone Mu'in diceritakno. Lah singkat cerita ana kiai kok Mustofa ni sok khusyuk ngene iki terus takok. Lha iki najis iki kok disuci. Imam Bulki ini gue ulama top ngamuk deh. Takon neh rata aku murid. Gimun buat takut. Orang kau ulama sing bergiling dah gue tenang ebar mulai dipangkul. Ya santai ebar gue waya solat yo. Solat waya masak yo radi cuci ya biasa way. Yo radarani suci, yo radarani. Karena ini sudah jadi amalun nas, apa jadi amalun nas? Ya sudah mulai dulu orang seperti itu. Pernah Sayyidah Maimunah itu tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini perempuan sing udayilu, utilu daily, sang pakaian saya itu nyerempet tanah. Karena perempuan itu kan disunatkan apa yang pakaian yang bawah jenis apa mus? Maxi ya. Ya kira-kira kalau di Indonesia maxinya itu kan mepet apa? Tanah, nak sing lanang kan disunatno cingkrang, tapi ning Indonesia contohno cingkrang wis dadi aliran, dadi kiye-kiye anu ora pati wani nyontokno apa? Cingkrang. Singkat padahal kan misalnya lewat bedukan kene kan mesti ana bekase tletong, bekase najis lah, ana misalnya koyo peceren-peceren nak diresiki kadang kan yo nyiprat-nyiprat teng putih. Ratan. Singkat cerita Maimunah tanya, ya Rasulullah, saya jalan ke masjid melalui jalan-jalan itu dan di sana pasti banyak najis. Lalu dalil saya ini, dalilun itu apa? Serampatan paling apa? Ngisor itu jenis apa? Dalilun bahasa Arab ya, bencaman latihan bahasa Arab jenis apa? Dalilun. Jawab kan jenis apa entengnya? Yutoh yuruhu mabadah. Ya sanggup bayang kok suci. Jadi yang berbar kena najis, kok liwat neh ya suci. Kok kena najis neh, liwat neh suci. Wa alaihi amalun nas, begitulah amalun. Akhirnya sudah enggak ada debat tadi. Andai kan kaidah Anda tadi benar, setiap sesuatu yang suci kena najis pasti muta najis. Wong ning masjid kan wajib salin sarung kabeh. Mulane akeh wong was-wasan perkara niku. Lah jajal ae masjid di sing ora ape ngliwati najis apa roh raine. Wis cingkrang lah wis aja cingkrang lah. Mergo wong cingkrang nak mlaku ya banter-banter kan padha ae. Lah nak banter terus tipake slandatane iku liwati apa? Najis. Kira-kira munggah iku tok sarung tok apa nanti tok klambi ngisor. Kira-kira wae. Bira perlu nganti tok klambi apa? Contoh gampang nak udan ngeten. Udan kayak mlaku cepet iku kira-kira sing bekas rusoe tok klambi apa tok sarung tok? Tok klambi. Lah kira-kira ratan iku suci murni apa nak mutanajis ya jawab. Andai kan kaidah itu jalan, tentu orang juga harus salin ketika sudah sampai masjid. Tapi tidak ada ulama yang salin. Ya biasa wae. Jadi dablekem iku wis bener, senajan ora kok ilmu ngono Pak. Lah iki alhamdulillah dablek ana bener. Pas ya dablek pas ya, dadi dablek tapi pas. Justru ulama mengkritik kalau ada orang sok was-was sithik-sithik apa? najis terus salib. Lah karena apa? Dalilnya ya amalun nas, apa? Amalun nas. Mulai dulu sahabat ya seperti itu. Dan ketika Sayyidah Maimunah gitu, Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da. Napa? Yutahhiruhu ma ba'da. Nah, setelah dianalisis, meskipun akhirnya ulama tahu alasannya karena tadi mutahhir itu ada dua. Menyan kula jarak tak late ngaji fikih. Sampeyan akan jarang menemukan ulama yang kersa ngendikan fikih. Saiki ulama kabeh ku melok tasawuf ambek tareka. Dadi pokoke sing ngaji swarga. Pokoke senengane ngono-ngono iku. Iku jenenge ulama tarhib sing nyeneng-nyeneng tok. Kula melok partai sing tarhib sing seru-seru tok. Tapi mboten nah, melok fikih mon, melok partai fikih kula. Sekaruan hadise mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Wong nak dikersano Allah apik mesti ngerti fikih. Wis jelas yo hadise mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Ya rumakno tenan ya. Ini contoh kias. Mutahhir sesuatu yang mensucikan itu kan ada dua, satu air, dua turab, ya kan? Sehingga untuk najis yang berat harus ada kombinasi air dan turab, yaitu najasatul kalbi wal khinzir. Karena najisnya berat, maka ada dua kombinasi kekuatan mensucikan, yaitu air dan turab. Nah sekarang wong liwat neng lemah itu kan ada tathir secara otomatis karena ada kekuatan turab. Makanya Nabi dawuh yutahhiruhu ma ba'da, apa? Yutahhiruhu ma ba'da. Dia akan tersucikan oleh akumulasi turab yang seperti itu tadi. Sudah itu satu. Lah Abu Hanifah, karena tadi saya ulang lagi, Abu Hanifah itu percaya kias. Saking percaya kiasnya, dia menambahkan alat sesuci ketiga adalah nar, api. Mergo wong mukmin nak dosane akeh kan diobong ning neraka. Alasane apa ning hadis-hadis? Mensu jika. Dadi nek nak wudu ora entuk lemah, ora entuk turu. Iku disolder ya ora ngono maksude. Ora ngono contone ora ngono. Oh iku ya haram doror jane bahaya iku. Ndak ceritanya Bu Hanifah itu berdebat itu bukan karena itu. Ojo-ojo maksude ora. Ngawur itu iso gedhe. Abu Hanifah itu berdebat ceritanya gini, kaya wong biduan ta wong naruan wong duwe lah. Nak gawe boto itu kira-kira iku ngindari tanah sing ana tletonge to ora? Eh jawab sing. Enggak kan? Wong ngono ae jawab ae. Ayo sing jujur, bocah ngaji kok ora jujur. Sing tukang gawe boto, terus ngerti ana tletong pirang-pirang ning kono tetep digawe apa diresiki sik? Sesangke jar. Pengacara kok ngene iku. Repot. Jadi rapat ibu di pengiran banyak mengajar. Tapi dia ngaji ya rodok wedi. Tapi ya rodok ngono. Nah itu dulu ada orang-orang Syafi'i yang terlalu fanatik sehingga sampai itu gemes pak. Kalau bangun masjid itu sampai kalau di Mu'in itu kan bangun masjid kalau pakai apa batu bata itu kan nggak boleh karena di antara materinya itu pakai apa najis itu tletong dan sebagainya. Itu orang-orang Syafi'iyah sendiri dalam bab ini dong ikuti rodok-rodok mazhab Abu Hanifah. Karena batu bata itu mengalami proses taskhin, apa? Taskhin dibakar dengan api. Sehingga otomatis suci karena mengalami proses tadhir yaitu apa? Dibakar. Karena cara Abu Hanifah termasuk alat pensucian adalah api. Berarti sudah tadi kan mak, turab, api. Tapi aja go wudu lho ya. Maksudnya gue contoh batu bata, gue contoh apa? Wudu. Ngono ana wong kangelan tayamum, kangelan banyu terus. Wudune mbok. Aja ora ngono maksudnya. Ini pentingnya madzhab. Sehingga akhirnya kita pakai keramik, pakai bata, pakai apa? Misalnya besi-besi itu kan dulu produknya emas itu kan mesti lewat apa? Penyepuan apa? Api, pembakaran api. Lah itu cara Abu Hanifah otomatis jadi apa? Suci. Ini pentingnya madzhabul arba. Sehingga orang-orang Syafi'iyah sendiri kalau pakai apa? Batu bata ya tenang wae. Lah kowe wis tenang tanpa roh ngaji iki lah ya karo gak hebat to piye. Wong kok bener sedurunge roh ilmune iku nak ora. Nak ora ditakdir wong saleh ra iso ya. Lah wong roh ilmune kok wis sarahku kak sampean anggo boto tenang to? Tenang. Wis roh ngaji iki. Dereng. Lha wis berarti jubiltum alal khair. Berarti kamu sudah diwatakkan selalu apa? Baik, selalu benar. Luar biasa. luar biasa bejane maksudku. Mohon kula terusna. Ya, muga-muga dadi abdul wong nggih. Aja Abdul Hawa, aja Abdul Iblis, Abdul Lisan, apa meneh Abdul Ghadab. Aja sampe mlebu ayat napa araita manit takhudha ilahahu hawa. Aja sampe kita dadekno hawa nafsu kita sebagai Tuhan kita. Mana sebagai Tuhan kita bukan kita Tuhan kan ndak, kita ikuti napa? Kita napa? Ikuti. Wal maqala al-khamis wal isrun niku an aliyan karoma wa wajah. Ngene. La yazalu dinu wad dunya qaimaini madamat arbaatu asya. La yazalu raging sir-sir apa dinu agama wad dunya lan dunya qaimaini berdiri karone. Maksudnya normal karone zahira ini tegese menang karone. Madamat selagi ne jek ana apa arbaatu asya apa apa pira-pira perkara. Fama mongko temaik masdariyatun masdariyah dzurfiyatun kang dadi dzorof. Madamat idamai utamun tam bi makna bagia. Maksudnya tamu ora usah khobar. Siji madamal akhniya alayab khalu nabi makhwilu. Selagi ini cek ono sopo al akhniya biro perang suge alayab khalu nara medit sopo akhniya bima khwilu. Klan barang kang den paringi sopo akhniya. Dunia wi cek ape selagi nung suge ura medit. Elayam nauna tegese ora nolak sopo akhniya min ito isa ini sange ke iwong sing jaluk mima atau humuwa sange barang sing dene tika i pangeran. Wala yam nauna lan ora moh sopo akhniya al wajibah yang barang wajib alih mengatasi akhniya. Mesti cek gelem zakat lah. Wa madamalan selagine jek ana sapa ulama iku yak malu nabi ma'amilu selagine ulama yang nglakoni sing dingerteni minal amri wan nahi ulamae jek waras dadi sing sugih ora medhit ulamae jek waras jek gelem nglakoni ilmune jek waras terus wa madamalan selagine jek sapa aljualak pira-pira sing bodho la istagbiru ora ora sombong sapa jualak amalam yak lamu saking barang sing ora roh gelem ngaji dadi iki bener iki sing ngaji kene sing sugih ora medhit sing ulama gelem mulang sing bodho gelem ngaji mbok nak modus tok ya ora roh. Gak lah, ngurah partai politik, sampai tebar pesona nebari sopo. Telu ini bener berarti, lumayan lah. Layu riduna tegese ora mengo sopo al juhala walam tani una lan ora nolak sopo juhala minta alumima. Sanging belajar perkara lam ya'lamu kang ora ngerti sopo wong akeh. Terus siji wae sing sugih ora medhit, ulama e gelem mulang, sing bodho gelem ngaji wis telu iki, ana kabeh wis lengkap. Wa madama lagi sing perkara sing ketik sing keempat iki abet. Wa madama lan selagine ana sapa al fuqara iku layabiuna ora adol sapa fuqara akhirat taum akhirate fuqara bidunyahum. Wong khusuke ngono kok milih presiden milih bupati ndi sing nyangoni ya Allah ya Allah. Pegawane merbot masjid mulang ikra qiraati. Lho bareng urusan milih kok ndi sing ngekeh? Ngekeh iku jenenge ora fuqara sing layabiuna akhirat taum bidunyahum. Agak sing lakukan yang ini. Lah berarti nomor papat sing gak lulus. Nomor papat itu jelas agak sing gak lulus. Khusuke ngono kok barang milih berdasar amplop. Ya. Kok udah pinter, udah ngerti. Ngerti itu kemungkinan loro. Penelitian tong lakoni. Kemungkinan itu loro. Narang lakoni yo. Ya. Penelitian. Muka-muka penelitian. Muka-muka. Tapi kita ora rata. Ya dadi wa madamal fuqara la yabiuna akhiratahum bidun yahum. Selagi wong fakir-fakir iku fuqara itu kadang maknane wong fakir ora di dhuwit, kadang maknane wong tasawuf. Dadi teng adat kitab niku kadang fuqara maknane tiyang napa? Tasawuf. Dadi bahasa tasawuf iku fuqara ning gone kitab-kitab tasawuf mergo sugelah nek ape dadi wali iku dilatih fakir, napa? Nek kowe kan fakir asli, dadi dadi wali cepet mergo ora usah latihan wis langsung. Wis napa? Asli ya. Asli mulai mbahmu. Fakire wong Indonesia rata-rata kan mulai mbahe buyute. Zaman Londo wis fakir, terus dia anak fakir. Wong sing sugih akhire fakir. Lah dhisik mbahe sawise sadar, anake 5 wis dadi per 5 kan? Anake 5 dhe anak 5an bagi selawe. Taqabbalallahu minna minkum taqabbal. Wa madamalan selagine ijek sapa al-fuqara pira-pira fakir iku layak biuna. Iku ora ngedol sapa fuqara. Akhiratahum ing akhirate fuqara bidunyahum sebab donyane fuqara. Maksudnya mok dimintuk donya akhirate didol. Lah wong masjid ku nggon khusuk nggo eling pangeran. Terus akhire pengurus masjid milih si A mok mergo entuk dhuwit bangun masjid. Lah misale masjid apik terus wong lha eling pangeran ora eling halal haram terus gunane apa? Atok masjid rapati apik tapi wong sungkem ning pangeran, wong jek wedi dina hisab dina akhir. Tibang masjid apik sing dilingi ra Allah tapi jasane sing bangun akhire ra eling Allah eling sing bangun. Ayo malah repot. Angger mlebu ra eling Allah belum ditandatangani oleh siapa menelingi iku Al-Fatihah terus. Ya ora usah ngono, masjid ku biasa wae. Ora usah mewah-mewah. Nek bangun ya bangun dhewe, nek ana negara nyumbang ya ditompo, tapi ora usah njaluk. Nek dikeki ditompo, semoga adat ulama riyen ngoten, nek dikeki ditompo ora usah napa. Ya lho. Tapi kowe kan gak ulama, jadi ora kena disalahno. Aku kan mau cerita adat ulama ngono. Dadi kowe ora bantah, kulo kan gak ulama, Gus. Ya wis aku ya wis. Dadi kula niku kalah terus sampean bantai wae. Srepet murid ado beling ini. Dhisik Imam Muzani bantah Imam Syafi'i wong e ngalim dadi penak bantah-bantahan niku enak lho, seru. Bantah-bantahanmu ora mutu. Ya mau ketika Imam Syafi'i ngendikan ono murid ono sing takok, "Law kana al-maniyu fi nafsihi tahiran la kana fi majrahu ma yunajjisuhu." Seru dadi apa? Padha alime terus Imam Syafi'i ya ora apa-apa iku nunjukno kudrohe pangeran mergo pangeran dawuh mimbeni farsi wa damil labanan kholisan saigol li syaribin dadi enak debat ora kok musuh kowe ngene kula bola-bali ngandani panitia masjid terus api-api ah timbang mbok dol nggo pilihan-pilihan ngene iki mari fitnah lah nak ngono piye Gus zaman akhir ra ngono piye lah kerene jare tak kok dijawab bali lo bocah kok aku aduh ora usah takok ngene malah mangkelno aku aneh-aneh wis piye tapi dimangkeli yo piye wong wis ra bakat ulama napa ora bakat ulama piye yo didudono akhirat ora dong panjenengan roe penampilan wae suko wis nek cara ulama ro masjid kok ana wong sujud nangis iku sebat nek cara ngono-ngono iku yo ora menarane wapi keramike wapi pagere wapi lampune sing kok apa sing kok kaca apa kristal nek ulama ro ngono nangis termasuk alamat kiamat nek masjid dibangun nek cara ulama. Tapi ulama ngomong ngono dur awani padahal iku hadise sahih. Ya alamat kiamat to, Bu. Enggak jawab. Ayo dur awani ngomong kan. Padahal do krungu gak hadis iku, sing ngaji iki krungu to. Enggak jawab krungu to. Tapi bebo. Ora krungu cekup tani muni ngono stop ae. Apa meneh sing ora. Wis tapi wis mbah zaman akhir wis ben ngono. Sewaya kula ngerti, mulane kula mboten nate pengurus takmir. Masjid sing api-api teng daerah kula niku pengurusnya do ngaji kula. Tapi ning bab iku ora anut kula. Ya dene jujur, pokoke kula iku wong alim tak anut jenengan kecuali fatwa bab iku. Aku yo mrene ngene. Lah aku wis ngerti nek ora bakal anut, ora bakal ulama kowe mrene. Wis repot ngadepi ngoten. Zaman Ibnu Taimiyah mun kangelan ngadepi ngoten. Terus zaman sing aran kitab sinten niku subhanallah. Hujjatullah alal alamin niku mun bingung ngadepi ini. Padahal kitab ini termasuk kitab induk. Sa'alime Sayyid Sinten sing aran Simtudurur Sayyid Ali ini Sayyid Ali bin Muhammad mawon termasuk mengagumi kitab itu. Itu beliau ngendikan ngene. Wong bangun masjid ku apik, senajan to dadi alamat kiamat. Piro-piro sing dibangun masjid. Tapi ya sapeke ngono tok, tetep alamat kiamat. Dadi ulama di sini ngendikan ya bingung, ya tetep alamat kiamat tapi ya tetep apik. Kowe rido nak masjid apik gereja, kowe rido nak apik masjid apik gor. Misalnya masjid sampai lapangan tenis, sampai lapangan tenis kuwi rido. Yo ora rido. Tetap kita seneng masjid luwe. Apik. Tapi yo ben tetap alamat kiamat. Yo wis kompromi. Dadi ulama iki oleh dhisik wis nyerah. Iku ulama zaman dhisik, sedurunge Sayyid Ali wis do nyerah ngono. Apa meneh era kula tambah nyerah. Lah niku kula niku wis ngomong ngono ae tapi ora kepen dinut ngomong ngono ae. Tapi kadang ono santriku sing tersiksa, Gus, kula kok tersiksa kula ni pengurus takmir masyarakat tepi ning ternyata kok eling ngaji jenengan aneh-aneh ora usah eling ngajiku om ning ngono ning bab iku wis kaya gak popo gak anut aku ya serah ana potong amra anut om ning ngono serasa dijerok-jerok nangis pokoke butuh ngomong ngono ah wis wa madamalan selagi ni cek sapa al fuqara ora perang fakir wala ya biuna ora adol sapa fuqara akhiratahum bidun yahum madamu selagine ora ana sapa wong akeh fuqara iku layat ruku ora ninggal sapa fuqara adina ing agama bi ahdi dunya muk demi entuk donya dadi cagake agama mek donya ku papat wong sugih lomo ulama mulang wong bodho belajar wong-wong sing melarat ora adol donya alhamdulillahil almizan muntal ilam wa mablagh ridha sinatul ars Alhamdulillahimil al-mizan wa muntahal ilam wa mablagh ridha wa sinatal ars. Alhamdulillahimil al-mizan wa muntahal ilam wa mablagh ridha wa sinatal ars. Alhamdulillahimil al-mizan wa muntahal ilam wa mablagh ridha wa sinatal ars. Alhamdulillahimil al-mizan wa muntahal ilam wa mablaghur ridha wa zinatal aras alhamdulillahi mil al mizan muntal ila wa mablaghur ridha wa zinatal aras alhamdulillahi mil al mizan muntal ila wa mablaghur ridha wa zinatal aras.